Maka kaca. Mari nyanyi kata kaca. Koyang bersama gembira. Dengar kawan-kawanku lagu gembira. Di saat engkau susah jadi bahagia. Thank you.